Ini cerita keluargaku, Usi dan Andika Pratama. Waktu itu aku kebangun tengah malam. Ada suara-suara aneh di luar. Kayaknya suaranya datang dari dapur, tapi ternyata kosong, gak ada orang. Pas aku ambil cemilan dari kulkas. Nyemil apa, Mama? Ya ampun kalian, udah ngambil kek juga. Nyemil gak ngajak-ngajak ya. Aku ambilin deh buat Mama. Buat kita, nyemil malam no problem. Kan ada Cipta dan Maksi 12 Plus baru. Faktanya, sisa makanan di gigi bisa menimbulkan zat asam yang merusak gigi. Cipta dan Maksi 12 Plus dengan Enamelok aktif lindungi enamel gigi dari zat asam penyebab gigi berlubang. Rongga mulut pun bersih maksimal. Cake-nya nambah lagi, please. Aku juga nambah, please. Tapi jangan lupa ya, habis ini sikat gigi pakai Cipta dan Maksi 12 Plus. Gigi kuat karena Enamelok. Baru Cipta dan Maksi 12 Plus, gigi kuat bebas lubang. Life.